hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan. Kita tidak mungkin akan bisa merealisasikan pengikraran yang pertama, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah pada kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Terlebih rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari barakallahu fikum, di saat kita mencoba ingin mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanahu, melangkah kemudian masuk ingin menapaki jalan Allah Jalla wa'ala, kita sudah mempersiapkan kunci untuk membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Kita menemukan ada gangguan. Kita menemukan ada bisikan-bisikan jahat dan buruk datang. Kita menemukan ada usaha dari dalam dan luar kita untuk jangan sampai kita mendekat pintu ketaatan dan kebajikan itu. Sehingga kita harus berjuang. Kita harus berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Jalla wa Ala di saat itu, kita tidak mungkin akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dan membuka pintu-pintu taubat atau pintu-pintu kebajikan dan kebaikan, rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang harus kita jaga dan perhatikan adalah bantuan dan pertolongan Allah itu pada diri kita sendiri. Ini yang harus kita pelihara. Ini yang harus kita jaga, barakallahu fikum. Selalunya kita berada dalam bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mungkin kita akan bertanya, perkara apakah yang akan membantu kita untuk tetapnya pada diri kita bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala? Mari kita dengarkan bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbasin dan kepada umatnya secara umum. Di saat Nabiyuna alaihi salatu wassalama yaqul, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ihfadillaha, jaga Allah Jalla wa'ala, jaga Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya menjaga segala apa yang datang dari Allah Jalla Subhanahu. Kalau itu bentuk perintah, kita kerjakan. Kalau itu bentuknya larangan, kita tinggalkan. Kalau itu bentuknya anjuran dan dorongan, kita menyingsing lengan baju kita untuk kemudian siap bersemangat dan berlomba-lomba, barakallahu fikum, padanya. Saya gambarkan demikian rahimani wa rahimakumullah. Karena kita sering terjatuh dalam jaringan syaitan dalam kondisi kita tidak menduga dan menyangka, terjerat oleh jaringan syaitan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya memulai dengan kalimat ini rahimani wa rahimakumullah. Tadzkiran li wa li ikhwani wa li akhwati fillah azzakumullah. Sebagai bentuk peringatan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berwasiat yang agung dan mulia. Jaga Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang sangat-sangat singkat, tetapi isi dan maknanya sungguh amat sangat padat. Ihfazillah. Jaga Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Jaga syariatnya. Jaga perintah-perintahnya. Jaga larangan-larangan Allahu jalla wa ala. Allahu subhanahu wa ta'ala dalam berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahfazka, Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu, Allah akan melindungimu, Allah akan memberikan benteng di dalam hidupmu. Allahu jalla wa ala menyebutkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam nilai yang akan didapatkan dan nilai yang akan diperoleh bagi seseorang yang konsekuen dalam melaksanakan pesan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allahu jalla wa ala, niscaya Allah akan menjagamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwati rahimani wa rahimakumullah. Man minna, siapa di antara kita yang tidak membutuhkan perlindungan Allah Jalla wa'ala? Laylan wa nahara, di waktu siang dan di waktu malam, siapa yang tidak membutuhkannya? Barakallahu fikum. Sungguh kita amat sangat butuh terhadap penjagaan dan perlindungan Allah Jalla wa'ala. Ternyata untuk memperoleh dan mendapatkan perlindungan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, kita ternyata harus berbuat yang serupa, yaitu menjaga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita menyadari penjagaan, perlindungan, pertolongan, bantuan Allahu Jalla wa ala itu pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa dan negara ini akan hancur lebur di saat kita menyelisihi ihfazillah, jaga Allahu Jalla wa ala. Kita melanggar, kita menentang, kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Termasuk penjagaan kita terhadap Allah, yaitu ketika kita terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, kekeliruan, barakallahu fikum, kita segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya, sehingga tidak berlalu malam dan tidak berlalu waktu kecuali kekeliruan dan kesalahan itu kita telah menutupnya dengan pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini termasuk dalam orang, dalam barisan orang-orang yang menjaga Allahu jalla wa ala. Di saat dia terjatuh dalam pelanggaran terhadap syariat Allah, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan lisannya, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta ampun kepada Allah. dengan organ-organ tubuhnya, dia tutup kekeliruan dan kesalahan itu dengan memperbanyak amal soleh dan kebajikan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Gugur hilangnya penjagaan dan pemeliharaan Allah Jalla wa'ala di saat seseorang itu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, wasiat dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jaga Allah Jalla subhanahu, niscaya engkau akan menjumpai dan menemukannya di hadapanmu. Gambaran dekatnya bantuan dan pertolongan kepada dari Allah Jalla wa'ala terhadap seorang hamba yang benar-benar menjaga dan melindungi segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan dan memberikan nilai dalam amal yang sangat besar. Dia telah berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya, melaksanakan kebajikan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Orang yang benar-benar lurus, orang yang benar-benar suci dan mensucikan dirinya, hati dan langkahnya, barakallahu fikum, orang ini amat sangat dekat dengan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Fabarakallahu fikum. Tadi sudah kita menyebutkan, ternyata segala apa yang kita impikan dan cita-citakan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, memperoleh kenikmatan yang hakiki dan abadi, bisa melihat Allah Jalla wa'ala, ternyata itu harus akan didapatkan dan diperoleh dengan membuka pintu ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi, dan segala anjurannya kita terus bermusabaqah padanya. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Namun semuanya ini terkait dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang mahal. Barakallahu fikum. Selalu beradanya pertolongan Allah Jalla wa'ala bersama kita. Betapa sering kita menemukan di saat ajakan untuk beramal soleh datang alasan, sekian alasan datang. Sibuk ini, sibuk itu, belum selesai ini, belum selesai itu. Diajak untuk melaksanakan ketaatan, rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang lain, ketika engkau mengajak dia, tafadhal, ada amal jama'i, misalkan gotong royong, wah semangat. Di terjadinya perbedaan yang kita jumpai pada diri kita sendiri, di sana kita harus sadar, rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita menemukan ada rasa berat untuk membangun ketaatan, bahkan ada rasa jauh dari Allah Jalla wa'ala, dekat dengan pintu kekeliruan, dosa dan kemaksiatan, menjauh dari teman-teman yang baik dan mendekat dari teman-teman yang jelek, berarti ini ada sesuatu yang engkau harus segera menghapuskannya. Engkau harus segera, barakallahu fikum, melakukan perbaikan pada diri engkau, melakukan koreksian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala ini yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara di dalam hidup. Karena kalau sampai tercabut pertolongan Allah Jalla wa'ala, bantuan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup, atau mungkin melemah pertolongan Allah Jalla wa'ala, siapa di balik semuanya ini? Yang kemudian pertolongan Allah Jalla wa'ala melemah di dalam hidup, Siapa barakallahu fikum? Itulah dia aduun lajudun, musuh yang sangat, yaitu syayatin rahimani wa rahimakumullah. Betapa sering kita lalai di saat kita akan berjalan, ternyata jeratan di depan perjalanan kita ini sudah menganga lebar. Kita tidak sadar kalau suatu ketika kita masuk dalam jeratannya, hafidhani wa hafidhakumullah, masuk di dalam jaringannya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang akan melemahkan, yang akan merontokkan, dan yang akan menggugurkan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum. Dosa dan kemaksiatan yang akan melemahkan, rahimani wa rahimakumullah, bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala di dalam membuka, barakallahu fikum, pintu-pintu ketaatan. Apalagi di masa kita sekarang ini, kemudahan untuk bermaksiat itu luar biasa, diperlicin langkah dan jalannya oleh syaitan. Sehingga kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau tidak benar-benar sayang terhadap diri kita, melindungi, barakallahu fikum, diri kita, kita akan gampang. Padahal sebentar lagi kita harus menghadap Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita harus menerima sodoran pertanyaan-pertanyaan dan juga permintaan tanggung jawab di dalam hidup ini di hadapan Allahu Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Ahlus Sunnati wal Jamaah, seseorang yang telah mendapatkan hidayah di atas jalan para pendahulu kita yang saleh, dia harus menjaga dan melindunginya, hidayah ini. Dia harus memeliharanya, barakallahu fikum. Dulu kita tidak mengerti dan kita tidak merasakan adanya dosa dan kemaksiatan sebelum mendapatkan hidayah. Kita tidak merasakan kita berada di dalam dosa dan tidak menikmati ketaatan yang kita buka. Tidak ada kelezatan dalam beribadah, kelezatan dalam ketaatan, memetik nilai dan hasil dari ibadah solat yang kita lakukan. Bahkan barakallahu fikum tidak merasa kotor dengan dosa dan kemaksiatan yang dia bercimpung padanya. Setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah untuk berjalan, barakallahu fikum, di atas jalan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, kita memiliki furqanun, pembeda di dalam hidup. Kita memiliki furqan, pembeda di dalam hidup. Yang dulu kita tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana al-haq, mana al-batil. Kita tidak bisa membedakan semuanya ini. Bahkan mungkin saya dan segenap ikhwani dan akhwati menyangka orang yang berbuat baik itu adalah berbuat salah. Kita yang berbuat salah menyangka diri kita ini sedang berbuat yang terbaik. Dulu, sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, hidayah itu pun datang, hidayah itu pun turun, barakallahu fikum, dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah inginkan. Allah yang memiliki keputusan di dalam hidup ini. Ternyata kita ini termasuk orang-orang yang Allah berikan keutamaan di dalam hidup, mengikuti langkah salafun as-salih ridwanullah alim ajma'i, mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Jelas bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Bukan hanya jelas, tetapi kita berusaha untuk mewujudkan di dalam hidup al-haq, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kebatilan. Kita dulu berkecimpung di dalam berbagai macam kebid'ahan. Kita berusaha setelah mengenal dan diberikan hadiah hidayah oleh Allah Jalla Subhanah, kita berusaha mencabut diri. Barakallahu fikum. Padahal kita tahu kalau itu beresiko di hadapan kedua orang tua kita. Itu beresiko di hadapan atau di tengah masyarakat kita, di tengah keluarga-keluarga kita. Tapi kita siap untuk menerima resiko itu, lalu kemudian kita meninggalkannya dan mendekatkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin dulu kita termasuk orang yang melakoni berbagai macam bentuk kesyirikan, khurafat, mempercayai berbagai macam bentuk khurafat dan takhayulan. Setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah di dalam hidup ini, kita kemudian barakallahu fikum meninggalkan semuanya itu. Padahal kita tahu bahwa ini akan beresiko terhadap dirimu. Engkau harus berhadapan dengan kedua orang tua engkau. Engkau harus berhadapan dengan keluarga-keluarga engkau. Engkau harus berhadapan dengan masyarakat engkau. Engkau dikucilkan, engkau dicela, engkau dibenci. Namun engkau siap untuk melakukannya barakallahu fikum. Meninggalkan semuanya itu, lalu kemudian kembali kepada tauhidullah jalla subhanahu. Hidayah dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Di saat barakallahu fikum kau berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan, datang hidayah, segera engkau mencabut diri daripadanya, meninggalkan semuanya itu. Padahal barakallahu fikum, dari catatan dunia engkau termasuk orang yang maju, orang yang ini, namun engkau berusaha menyingkirkan semuanya itu, meninggalkan keharaman dan kemaksiatan, lalu kemudian mengejar yang terbaik. Walaupun engkau harus dicela, walaupun engkau harus menjadi buah bibir, engkau siap menerimanya rahimani wa rahimakumullah. Itulah hidayah barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita kembali ke belakang rahimani wa rahimakumullah, kepada mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah yang sama seperti yang kita dapatkan di masa sekarang ini. Generasi terbaik umat, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu Azza wa Jalla memuliakan, walaupun status mereka itu rendahan di saat itu, Allah angkat martabatnya, Allah angkat kedudukannya, Allah barakallahu fikum sanjung dan puji mereka karena hidayah yang Allah berikan rahimani wa rahimakumullah kepada mereka. Fabarakallahu fikum. Kita menyebutkan firman Allah Jalla wa'ala, yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita kembali melihat lagi para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu berada dalam barisan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut perhitungan kita, aduhai akan lancar perjalanan dakwah ini kalau para tokoh-tokoh ini telah mendapatkan hidayah. Itu perhitungan kita. Itu sangkaan kita. Itu mungkin harapan kita barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala tidak menginginkan hal itu. Ternyata Allah membagikan hidayah ini kepada mereka-mereka yang fakir dan miskin. Agar kita tahu barakallahu fikum, bahwa dakwah yang kita berada sekarang padanya merupakan miliknya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menjalankannya. Dia yang membagi-bagikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dia akan mengenalkan kepada siapa yang Allah maukan. Dia akan menarik untuk masuk ke dalamnya siapa saja yang Allah Jalla wa Ala inginkan. Allah Jalla Subhanahu. Betapa semangatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar keluarga-keluarga dekatnya ini yang dulu menjadi pimpinan barakallahu fikum kekufuran, kesyirikan, penentangan dan permusuhan terhadap dakwah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Harapan tinggi Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam untuk mereka itu masuk dalam barisan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Beliau kumpulkan alaihi salatu wassalam, mengingatkan kepada keluarganya barakallahu fikum, bahkan mungkin yang paling dekat yang juga membantu dan membela beliau, Abu Talib. Bagaimana semangatnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam agar beliau ini mendapatkan hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah memutuskan pada perjalanan hidup Abu Talib, paman beliau alaihi salatu wassalam, yang membela, yang melindungi, yang membantu segala-galanya dalam perjalanan dakwah ila Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak akan sanggup memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah Jalla wa'ala akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Catatan penting barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini untuk saya mengajak ikhwani dan akhwati, betapa tinggi dan besar nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan seringkali nikmat ini barakallahu fikum kita melalaikannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita menganggapnya sepele, apalagi kita menggunakan barakallahu fikum hidayah ini untuk mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mendapatkan nikmat. Mereka itu orang-orang yang rendahan sesungguhnya di dalam hidupnya sebelumnya, menjadi budak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun dengan hidayah ini mereka terdongkrak kedudukannya, menjadi orang yang memiliki posisi yang tinggi barakallahu fikum. Sementara zu'ama, para pemimpin-pemimpin kekufuran, bukan hanya sebatas mereka adalah barakallahu fikum tokoh, tetapi mereka juga ada kaitannya dengan kekeluargaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah hadang semuanya untuk tidak mendapatkan hidayah. Allah hadang mereka dari hidayah, tidak memperoleh hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkannya barakallahu fikum orang-orang fakir, orang-orang miskin, dalam pandangan mereka adalah aradiluna, orang-orang gembelan dan rendahan menurut pandangan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian saya berangkat bersama ikhwani dan wa akhwati. Aduhai betapa mahalnya hidayah ini. Betapa besarnya nikmat ini barakallahu fikum. Allah memberikannya, membagikannya, menurunkannya, memperkenalkannya kepada siapa yang Allah maukan. tidak di atas apa yang dimaukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, jayakan Islam ini di Umarain, dua dengan dua Umar. Abu Jahal barakallahu fikum dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Allah jalla wa ala memilih satu dari keduanya. Rasulullah mengharapkan kedua-duanya barakallahu fikum agar Allah menjayakan Islam dengannya. Allah memilih Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, karena mahalnya hidayah ini, coba baca sejarah bagaimana para sahabat Nabi dan sahabiyat menjaga, melindungi, memelihara nikmat yang besar ini. Kita tahu bagaimana perjalanan Bilal bin Rabah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan keluarga Ammar bin Yasir, dianya dan istrinya serta anaknya, bagaimana perjalanan para sahabat Nabi di awal Islam. Semuanya itu dalam rangka menjaga dan memelihara hadiah hidayah yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, walaupun barakallahu fikum mereka dibangsakan dengan bangsa orang-orang yang terhina dan terendahkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka korbankan segala apa yang mereka miliki untuk menjaga dan melindungi nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Pengorbanan besar mereka keluarkan untuk melindungi dan memelihara nikmat itu barakallahu fikum. Bahkan mereka berkorban tetesan darah dan nyawa untuk melindungi dan menjaga nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentu saya ajak kembali berangkat menuju kehidupan mereka barakallahu fikum di awal, agar kita menyadari Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita nikmat yang besar itu, untuk kemudian kita melakukan koreksian ulang dan total. Apa usaha yang ada pada diri kita untuk menjaga dan melindungi nikmat yang besar ini di dalam hidup? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mereka berkorban segala-galanya untuk menjaga dan melindungi nikmat Allah Jalla wa'ala. Kalau kita membaca, kita barakallahu fikum akan meneteskan air mata melihat bagaimana usaha berat dan bayar mahal untuk kemudian membeli hidayah dan melindunginya dari sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, mereka adalah generasi yang telah berlalu. Mereka adalah generasi yang telah mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Generasi yang telah berlalu. Adakah peluang bagi kita untuk kemudian bisa meraih seperti apa yang mereka raih? Jawabannya, iya. Kita mendengarkan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, Allah Jalla wa'ala berfirman, Subhanallah. Okay, ayna. Jazakallah khair, barakallah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الله جل وعلا menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang pertama kali mengikrarkan keislaman dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar sudah berlalu dengan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mereka ridha kepada Allah Jalla wa'ala. Berlalu dengan mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Allah meletakkan ada peluang bagi kita ternyata untuk bisa meraih dan memperoleh apa yang mereka telah raih dan peroleh. Dalam kalimat وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kata Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala, dibukakan peluang oleh Allah Jalla Wa'ala untuk bisa meraih apa yang mereka telah raih, mendapatkan janji apa yang mereka telah dapatkan dari sisi Allah Jalla wa'ala, ridhanya Allah, surganya Allah Jalla subhanah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wal-iqtida'u bihim. Kata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usul as-sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad rahimahullah, dan antum mengerti perjalanan hidup al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa prinsip sunnah itu yaitu at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya, berjalan di atasnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, wal iqtida'u bihim, mencontohi dan meneladani mereka. Allahu akbar. Mencontohi, barakallahu fikum, dan meneladani mereka. Usul as-sunnah, barakallahu fikum, mencontohi dan meneladani mereka. Berarti pintu dan peluang besar itu terbuka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di samping, barakallahu fikum, ayat-ayat yang banyak menjelaskan tentang wajibnya mengikuti langkah mereka, mari kita melihat ada beberapa rahasia yang Allah sebutkan. Dengannya para sahabat Nabi mendapatkan sanjungan dan pujian. Allahu Jalla wa'ala yaqulu fi kitabi lil fuqara'il muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah memuji dan menyanjung mereka itu adalah orang-orang yang jujur. أولئك هم الصادقون. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur, kata Allah Jalla wa'ala. Yaitu Allah bercerita. Untuk sampai kemudian pujian kejujuran ini, Allah bercerita tentang apa yang mereka telah perbuat. Kaum fukara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dan keluarkan dari kampung halaman mereka. Yang mereka diusir dari harta miliknya. Keluarkan barakallahu fikum. Mereka menanggung beban semuanya itu. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Catatan penting di dalam hidup kita. Yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, fadlan minallahi, karunia dari Allah Jalla wa'ala, keberkahan dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidupnya, itulah yang mereka inginkan dan harapkan dalam berbagai macam ujian dan cobaan yang mereka hadapi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keriduan Allah yang mereka kejar. Kasih sayang dan cinta Allah Jalla wa'ala yang mereka harapkan. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang telah berjalan di atas jalan yang kita berada padanya sekarang ini. Yang ada di dalam benak mereka. Yang ada di dalam usaha mereka. Yang ada di dalam langkah mereka. Yang ada di dalam ide-ide mereka. Semuanya adalah mengejar dan mencari cinta dan ridanya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah Jalla wa ala mengatakan wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka membela Allah Jalla wa ala dan membela rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat memberitahukan tentang bagaimana mereka, Allah yang bercerita melalui nabinya alaihi salatu wassalam, mereka adalah yansurunallaha wa rasulahu. Yang mereka bela adalah kepentingan Allah Jalla wa ala dan kepentingan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keikhlasan yang mereka perjuangkan, yang mereka bela adalah kepentingan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia keikhlasan barakallahu fikum. Yang kedua, untuk mengejar dan membuktikan keikhlasan di dalam membela kepentingan Allah dan Rasulnya, berjalan di atas rel dan koridor yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum. Mereka tidak keluar. Ingin mengejar cinta dan ridhonya Allah. Membela dan menolong kepentingan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita menyadari yang ada dalam kehidupan para sahabat Nabi, bagaimana memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah, bagaimana memperoleh keselamatan barakallahu fikum di dalam hidup ini. Itu yang ada. Lalu kemudian dengan kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan niat yang agung dan mulia, Allah Jalla wa'ala mengatakan ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat yang agung dan mulia dalam kehidupan mereka-mereka yang kita disuruh untuk meneladani, yang kita disuruh untuk berjalan di atas jalan mereka. Allahu Jalla wa'ala mensifati ulaika humus sadiqun. mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata yang berjalan di atas jalan ini dan yang memikul manhaj yang agung dan besar ini, hidayah dan hadiah dari Allah Jalla wa'ala, mereka adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Fahamlah kita apa yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Setelah para nabi masuk, yang terdepan adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur, yang mengemban amanat dakwah ini, yang menjalankan rodanya, dan yang mengibarkan benderanya, dan berjalan memikulnya adalah mereka-mereka yang jujur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu. قال الله عز وجل في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله bercerita kembali tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muhammad adalah rasulnya Allah. Dan orang-orang yang menyertai mereka asyidda'u 'alal kuffar, keras dan tegas di hadapan barakallahu fikum kekafiran dan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan sangat-sangat penyayang di antara mereka. Allahu Akbar. Mari barakallahu fikum kita kaji dan dalami tentang kata-kata ruhama'u bainahum, sangat-sangat penyayang dalam kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena saudaranya yang berjalan bersamanya, dia berjalan di atas al-haq. Saudaranya yang kedua berjalan di atas al-haq. Saudaranya yang ketiga berjalan di atas al-haq. Saudaranya yang keempat berjalan di atas al-haq. Semuanya berjalan di atas al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Bainahum, di antara mereka ruhama'u, sungguh sangat-sangat penyayang. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Bentuk kasih sayang mereka yang dalam di atas al-haq ini, bila saudaranya keliru dan salah, mereka tidak diam. Bila melihat saudaranya salah dan keliru, mereka terapkan kasih sayang yang dalam. Dia tidak barakallahu fikum membiarkan saudaranya yang salah dan keliru. Dia arahkan, dia bimbing, dia bertanya kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ruhama'u bainakum, bainahum, sangat-sangat penyayang. Barakallahu fikum. Antum bisa bayangkan betapa nikmatnya dan betapa tingginya nilai ukhuwah imaniyah di saat itu. Saudaranya berjalan, sebagaimana dia berjalan, saudaranya yang lain, semuanya berjalan di atas apa yang mereka timba dari lisan Nabi Yona sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita kepingin menerapkan ruhamahu bainahum, kasih sayang barakallahu fikum di antara mereka di masa sekarang ini. Saya mengajak barakallahu fikum mengkaji ini lebih lagi agar kita tahu dan sadar bahwa di sana ada permainan syayatin yang menghancurkan barakallahu fikum konsep kecintaan dan kasih sayang ini. Wa kaifa dzalik? Bagaimana rahimani wa rahimakumullah? Yaitu di saat seseorang ingin menerapkan kasih dan sayangnya kepada saudaranya, syaitan tampil untuk kemudian menampilkan wujud kasih sayang ini sebagai bentuk kebencian dan ketidaksukaan, bahkan sebagai bentuk menghancurkan ukhuwah imaniyah. Syaitan tampil barakallahu fikum. Sikap dan usaha mengingatkan saudara sebagai bentuk kasih sayang, cinta kita kepadanya, karena teman kita kemarin berjalan di atas jalan yang sama barakallahu fikum. Kita sayang padanya, kita cinta padanya. Namun tatkala kita ingin menerapkan dan menjaga ukhuwah imaniyah ini dan menjaga kasih sayang ruhamau bainahum, ketika kita yang salah kita ditegur, ketika saudara kita yang salah kita menegurnya, maka syayatin tampil kemudian untuk kemudian mengelabuhi hal ini barakallahu fikum. Yang kemudian bisikannya adalah menganggap bentuk kasih dan sayang ini adalah sebagai bentuk barakallahu fikum kebencian dan ketidaksukaan, sebagai bentuk penghancuran dan peruntuhan terhadap ukhuwah di atas iman dan Islam. Coba antum bayangkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa barakallahu fikum? Karena yang paling tidak senang dan yang paling benci ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar dalam mewujudkan cinta dan ukhuwah imaniyah dan islamiyah adalah syayatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum, bagaimana kehalusan langkah ini di saat engkau menemukan teman engkau yang salah dan keliru. Engkau ingatkan, padahal kita tahu kemarin kalau diingatkan jazakallahu khair, diingatkan jazakallahu khair, bahkan kita tahu sikapnya betapa gampang dan mudahnya dia menerima wejangan dan nasihat. Bahkan darinya lah kita mendengar untuk memiliki sifat tawadhu, untuk menjaga kepentingan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Dari lisannya kita menimba, dari lisannya kita dibimbing ketika dia salah dan keliru. Ditegur barakallahu fikum oleh saudaranya. Ingat, di sana ada syayatin. Yang Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang bagaimanakah kedekatan syaitan kepada orang yang salah dan keliru, dan menjauhnya dia dari orang yang benar barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti sekarang saudara kita yang salah dan keliru, saya menggambarkan demikian untuk kemudian kita melihat Kata-kata ruhama'u bainahum. Aduhai, betapa tingginya dalam kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika kita menjumpai teman kita yang salah dan keliru, tidak ada yang mendukungnya kecuali syayatin. Tidak ada yang mendukung kekeliruan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan, kecuali barakallahu fikum syaitan minal jin. Syaitan dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Ingat, di samping syaitan ingin barakallahu fikum menjatuhkan seseorang, rahimani wa rahimakumullah, dia juga akan menjadikannya sebagai junud. Karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-jawabul kafi liman sa'al anid dawa'i syafi. Sudah cukup bagi kita bahwa tidak ada yang mendukung kesalahan dan kekeliruan kecuali syaitan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu barakallahu fikum, Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan termasuk dari kegagalan dan khosarah, kerugian di dalam hidup, di saat seseorang itu memberikan kekuatan bagi syaitan untuk menguasai dirinya sendiri. Sekali lagi barakallahu fikum, termasuk dari kerugian di dalam hidup, bahkan beliau menyebutkan kebinasaan di dalam hidup, di saat seseorang itu memberikan kekuatan bagi lawannya, maksudnya syaitan, untuk menguasai dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Di sini kita akan bertemu tentang bagaimanakah sebuah karunia Allah Jalla wa'ala jikalau orang yang salah dan keliru ini cepat bertaubat kepada Allah Jalla subhanah, anugerah dari Allah untuk melepas belenggu kekuasaan syaitan yang ada pada dirinya. Namun itu usaha yang tidak dimaukan oleh syaitan. Kalau seseorang barakallahu fikum mendapatkan karunia untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, terlepaskanlah belenggu syaitan pada dirinya, dan langkah ini tidak dimaukan oleh syaitan, rahimani wa rahimakumullah jami'. Tidak diinginkan oleh syaitan dalam kehidupan seseorang ini barakallahu fikum. Setelah itu, orang yang tadi bersalah itu, engkau meluangkan waktumu untuk duduk mengingatkan dan menasihatkannya, membimbing dan mengarahkannya. Bahkan engkau barakallahu fikum, sekian cara engkau telah tempuh. Engkau lakukan usaha memperingatkan dia sebagai bentuk kasih sayang dan nasihat dia kepada engkau, kepada orang tersebut. Ingat, syaitan tidak menyukai langkah yang seperti ini. Syaitan tidak menginginkan ada usaha perbaikan pada orang ini. Lalu kemudian, syaitan menggambarkan kalau usaha yang dilakukan orang ini adalah gambaran sikap gegabah, gambaran sikap barakallahu fikum keras, gambaran sikap ghulu, melampaui batas, sudah berbagai kemudian gelar-gelar diarahkan kepada temannya yang mengingatkan dia, yang menegur dia, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, usaha ketulusan engkau untuk mengingatkannya dan membimbing serta mengarahkannya tidak disukai oleh syayatin. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu kemudian, Tarulah wal'iyadu billah, orang tadi tidak menerima nasihat. Orang tadi tidak menerima nasihat. Barakallahu fikum. Saya mengajak ikhwani dan akhwati untuk mengerti bagaimana licin dan bagaimana perangkap-perangkap syayatin. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah belajar dari karya-karya ulama kita tentang bagaimanakah marahil, tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh syayatin untuk menggoda, menyesatkan seseorang. Kalau itu kita jaga-jaga selalu, barakallahu fikum, insyaallah Allah akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita lepas kontrol, Imam Ibnul Qayyim bercerita, mulai dari tinggi dijebak, tidak mampu, turun kepada peringkat yang kedua, tidak sanggup, turun pada peringkat yang keberikutnya, juga tidak mampu, turun pada peringkat yang keberikutnya, tidak sanggup, yang terakhir ditanamkan lalai pada dirinya dari perkara yang tidak berdosa, biasa saja, boleh-boleh saja, dibikin lalai terus. Barakallahu fikum. Nanti kalau sudah peluang, naik lagi dia ke peringkat yang kedua, naik lagi dia ke peringkat yang ketiga. Dia tidak akan putus asa. Baca karyanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita akan menemukan dan menjumpai ternyata kita ini selalu dalam ancaman. Barakallahu fikum. Jajaringnya iblis laknatullah alaihi. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran memperingatkan kita, barakallahu fikum, untuk berhati-hati dari ini. Kalau sekiranya orang yang kita nasihati itu tidak menerima, dengarkan baik-baik. Apakah syayatin akan mencukupkan dirinya untuk tidak menerima semata? La. Tidak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia akan melakukan langkah yang keberikutnya, mencari ada orang yang membantu dan membelanya, dan mencari pembelaan terhadap kekeliruan dan kesalahannya. Antum perhatikan baik-baik. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Antum akan melihat bagaimana keberikut usaha yang dilakukan, mencari pembelaan pada kesalahan yang ada pada dirinya, mencari pembenaran. Ditanamkan, ya akhi, ana dizalimi sama teman itu, ana mazlum ya akhi. Sambil meneteskan air mata, coba antum perhatikan, sudah salah meneteskan air mata sambil meminta belas kasihan, pembelaan, dapatlah satu. Antum menyangka bahwa dia akan cukup dengan hasil yang satu ini? La. Dia akan mencari yang lain lagi. Dia akan menjaring yang lain lagi. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau sekiranya ahlus sunnati wal jama'ah membiarkan saudaranya demikian, hancur barakallahu fikum semuanya. Apalagi melihat kondisi ini, ya akhi, ana diam sajalah, tidak berbicara. Lebih mengerikan. Kiat anda ini diam dari sesuatu yang jelas-jelas salah dan saudara anda itu benar. Anda ingin mendiamkan diri. Saya yakin bahwa ini adalah bentuk dari langkah syayatin pada diri kita. Kalau sudah diam, nanti akan nampak anda itu punya kecenderungan kepada yang salah dan keliru. Anda akan lebih mendekati yang salah daripada mendekati yang benar. Karena anda membuka diri pada pintu pertama, mendiamkan kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum faya ikhwani. Saya mengungkapkan kembali untuk kemudian mengingat bagaimana usaha syayatin agar kita ini hancur lebur meninggalkan manhaj salafun salih ridwanullah alim ajma'in, berjalan barakallahu fikum di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Syayatin berusaha kemudian melicinkan dan membantu usahanya. Sudah teman-temannya masuk membela dia, yang ini terkucilkan seorang diri. Padahal dia sudah benar-benar barakallahu fikum berniat yang bagus. Setelah itu, yang banyak ini sanggup untuk menggaet seorang ustaz. Subhanallah. Terus demikian berlangsung barakallahu fikum kejahatan rahimani wa rahimakumullah. Tapi coba di awal pertama dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak akan menghancurkan saudaranya yang lain. Tidak menghancurkan saudaranya yang lain di dalam keliruan dan kesalahan barakallahu fikum. Sekali lagi, di situ peranan syayatin untuk kemudian melicinkan barakallahu fikum kekeliruan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan, kebatilan rahimani wa rahimakumullah. Seorang diri dia berjalan, maka barakallahu fikum yakin demikianlah memang perjalanan al-haq itu. Selalu barakallahu fikum pada yang minoritas rahimani wa rahimakumullah. Allah uji kembali, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ruhamau, kasih sayang, ukhuwah imaniyah di antara para sahabat Nabi tidak kemudian menjadikan mereka diam dari kekeliruan dan kesalahan barakallahu fikum. Mereka ingatkan, mereka peringatkan an-nabiyyu alaihi salatu wassalam sebagai contoh dan suri tauladan mereka dalam hal ini. Ketika munculnya bibit yang menjadi cikal bakal kaum khawarij, Rasulullah memperingatkan barakallahu fikum sayakhruju min wa'di hadha qaumun. Rasulullah menyebutkan kemudian sifat-sifat kaum yang akan keluar. Itulah yang dilakukan dan manhaj salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Terbentuk ukhuwah imaniyah, aduhai betapa indahnya. Terbentuk kekuatan yang menakutkan dan mengerikan bagi musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Fama balukum. Bagaimana pendapat ikhwani dan akhwati, jikalau kita di masjid ini membiarkan ada kelompok yang dikuasai oleh syayatin ikut berjuang bersama kita? Tidak. Antum akan hancur lebur dan hancur persaudaraannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak akan barakallahu fikum. Orang yang berjalan murni dengan orang yang campur baur tidak mungkin akan bertemu. Bertolaknya jalannya dan juga niatannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i bertolak dari al-haq, berjalan di atas al-haq untuk memperjuangkan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i bertolak dari al-haq, berjalan di atas al-haq, dan yang mereka perjuangkan adalah kepentingan al-haq, hafidhani wa hafidhakumullah. Itulah keikhlasan yang ada pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dari gambaran yang singkat ini, mari kita melakukan koreksian terhadap apa yang kita alami di masa kita sekarang ini. Peristiwa demi peristiwa yang kita temui mulai dari awal kita mengenal dakwatus sunnah ini. Karena dari sejarah kita belajar untuk menghasilkan i'tibar, pelajaran penting barakallahu fikum. Dengan berulang-ulangnya sejarah itu akan mengingatkan kita kepada sejarah yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Perjalanan hidup Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam ala wajhil khas, dan para Nabi dan Rasul secara umum, dan perjalanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Setelah itu kita melakukan penataan ulang pada diri kita, melakukan koreksian kembali barakallahu fikum. Jangan-jangan kita dekat dengan ahlul ahwa' wal bid'ah karena dosa dan kemaksiatan, karena kekeliruan dan penyimpangan yang ada pada diri kita. Sementara kita terjatuh di dalam membela langkah-langkah mereka yang salah dan kita tahu itu salah, lalu memusuhi teman-teman kita yang menasihatkan dan mengingatkan kita rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita ini berada dalam ambang yang sangat berbahaya dan sudah masuk dalam jeratan dan perangkap barakallahu fikum syayatin. Mari kita lepaskan diri kita, melepaskan saudara-saudara kita dengan mengkaji ulang rahimani wa rahimakumullah bagaimana perjalanan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di atas itulah Allah memuji dan menyanjung mereka yang kita disuruh meneladani dan mengikuti langkah mereka. Saya mengucapkan tadi ucapan al-imamu Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Kalau kita baca ke berikutnya, aduhai betapa nikmatnya bimbingan keselamatan dari al-imamu Ahmad rahimahullah. Wa tarkul bida'i, meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Wa tarkul khusumah, meninggalkan perdebatan dalam agama. Wa tarku wa ashabil ahwa'i, menjauh dan meninggalkan ashabul ahwa. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa tarkul jidali wal mirai wal khusumat fid din. Al-Imam Ahmad rahimahullah menggambarkan tentang bagaimanakah langkah keselamatan dan jalan yang ditempuh oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu meninggalkan ashabul ahwa'i rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita barakallahu fikum pada mukadimah kita tadi, bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sanggup menjalankan barakallahu fikum syariat Allah jalla wa ala di dalam hidupnya, sampai kemudian menjadi enteng dan ringan berperang dan berjihad di medan laga. Semuanya itu karena bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanahu. Mereka jaga, mereka pelihara untuk tidak kemudian bantuan dan pertolongan ini diangkat oleh Allah jalla wa ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an fabarakallahu fikum. Untuk kemudian kita harus belajar di masa kita sekarang ini pula bahwa kita amat sangat butuh kepada bantuan dan pertolongan dari Allah. Ingat, jangan dicabut bantuan itu. Kenapa? Kita yang tidak menginginkannya lagi dengan melakukan kekeliruan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan, penyimpangan dan penyelisihan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, fa'abshiru ya ahlas sunnah, Bergembiralah wahai ahlus sunnati wal jamaah dengan hidayah dan hadiah dari Allah yang besar ini. Yang perlu kita koreksi sekarang, sudahkah kita menjaga, memelihara, melindungi nikmat yang besar ini pada diri kita sendiri? Sudahkah kita menjaganya? Sudahkah kita melindunginya? Barakallahu fikum. Kalau ternyata kita menemukan ada kelemahan padanya, segera engkau kembali sebelum kita menyesal. Barakallahu fikum. Sebelum kita merugi, rahimani wa rahimakumullah. Karena Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, setiap insan manusia dengan Allah Jalla wa'ala mutajirun, sedang melakukan perniagaan, sedang melakukan perniagaan dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tijarah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah bercerita tentang perniagaan hidup ini. Apa sih harga-harga yang mahal yang dengannya kita membeli, barakallahu fikum, nilai-nilai besar dan harga yang dipersiapkan oleh Allah, surganya Allah Jalla wa'ala dengan segala kenikmatan padanya, di alam kubur dengan keselamatan padanya dan kemudahan untuk menjawab pertanyaan, di alam akhirat mahsyar, barakallahu fikum, dengan berbagai rentetan peristiwa yang menakutkan dan mengerikan, sampai kemudian selamat masuk ke dalam surganya Allah Jalla Subhanah. Ternyata yang telah mendahului kita membelinya, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, yang telah beruntung dalam perniagaan mereka bersama Allah Jalla wa'ala. Generasi setelahnya yang mengikuti langkah mereka, tinggal sekarang ini masih ada kesempatan untuk melakukan koreksian di dalam hidup. Masih ada kesempatan untuk melakukan pencari tahuan tentang barakallahu fikum langkah-langkah tersebut. Semoga Allah Jalla wa'ala menggampangkan dan memudahkan kita untuk kemudian mengejarnya, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antaranya apa yang kita lakukan sekarang ini, bertaqarrub kepada Allah Jalla wa'ala dalam sebuah majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Satu hal yang sangat penting yang perlu saya nasihatkan, atau dua hal, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, man tadabbar al-Qur'ana taliban lil-huda minhu taliban lil huda bihi ay minhu tabayyana lahu tariqul haqq. Di jam saya 12:30 ya. Jadi barakallahu fikum, saya tutup untuk mengingatkan diri saya dan segenap ikhwan akan sebuah niat yang tulus dan ikhlas, dan nilai dan natijah, nilai barakallahu fikum dan buah yang akan dipetik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, faman man tadabbara al-Qur'ana taliban lil-huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Barang siapa yang mengkaji dan mendalami kitabullah, niatan untuk mencari bimbingan dan petunjuk darinya, tabayyana lahu tariqul haq, akan terang dan jelas baginya jalan kebenaran. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin mensyarah kalimat ini dengan mengatakan, dia mengkaji ilmu kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam maksudnya. Bukan untuk membela dirinya sendiri. Satu. Mencari ayat Al-Quran atau hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan untuk kemudian intisar li kaulih. Membela ucapannya, meluruskan ucapannya, membenarkan. Bukan. Apalagi kata beliau, kalau dengan mengkaji, mendalami, duduk di maktabahnya untuk membela kebatilan. Kalau niatnya tulus dan ikhlas ketika mengkaji dan mendalami, Allah akan terang dan nampakkan jalan kebenaran itu. Berarti keikhlasan itu adalah tinggi nilainya di dalam itu. Kedua, saya ingatkan sebagai penutup. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang asbab, sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Sebab-sebab seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat dan wejangan. Beliau menjawabnya singkat dan memberikan bimbingan singkat. Sebab yang menghalangi seseorang untuk memperoleh ilmu, menerima wejangan dan menerima nasihat, kata beliau, adalah orang yang la ya'rifu qadra nafsihi. Orang yang tidak tahu kadar dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Inilah yang menyebabkan seseorang untuk kemudian terhalangi mengambil ilmu, faedah ilmu, mengambil manfaat dan faedah dari ilmu yang dia pelajari. Karena dia la ya'rifu nafsahu, tidak mengenal kadar dirinya sendiri. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang perlu saya ingatkan dan nasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati. Luruskan niat dalam seluruh hal barakallahu fikum. Termasuk duduk di majlis ilmu dan di majlis ilmu berniat untuk taliban lil haqqi. Berniat untuk mencari al-haq barakallahu fikum. Maka semoga gambaran singkat ini untuk kemudian kita bisa membuka bagaimana peranan syaitan untuk menghancurkan kaidah di dalam agama, melindungi umat, melindungi barakallahu fikum diri kita dan agama kita, ya, yaitu melalui at-tahdiru, memperingatkan orang-orang yang salah bagaimana syayatin berkecimpung dalamnya untuk memberikan istilah-istilah jelek dan buruk. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga dalam gambaran tadi di depan kita berjaga-jaga dan berhati-hati untuk tidak masuk dalam jaring dan jejaringnya iblis laknatullah alaihi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati kaum muslimin dan muslimat, berguna buat diri dan juga kepada atau buat ikhwani dan akhwati fillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.